Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Telah selesai dari kita pembahasan tentang Adful Bayan. Ada juga yang membedakan antara Adful Bayan dengan Badal dengan beberapa perbedaan. Di antaranya annahu la yukhalif matbu'ahu fi at-ta'rif wa tankir. Annahu la yukhalif matbu'ahu fi at-ta'rif wa tankir. Bahwasanya Adful Bayan tidak menyelisihi matbu'nya dalam hal ma'rifah dan nakirahnya. Kalau dalam tingkatan-tingkatan ma'rifahnya tidak dipermasalahkannya seperti yang sudah kita lewatkan. Yang betul ya contoh yang dicontohkan oleh Sibawai adalah ya hadza dzal jummah itu. Jadi munada ya hadza dzal jummah, wahai orang ini yang memiliki rambut yang panjang hingga ke manqibnya. Itu al-jummah adalah asy'ar al-wasil ila al-manqib. Ya hadza dzal jummah. Kemudian yang kedua annahu yaqa' jumlatan. Bahwasanya Adful Bayan tidak jatuh sebagai jumlah, tidak datang dalam keadaan bentuknya jumlah. Wala tabi'an li jumlah, juga tidak bisa dia menjadi tabi' bagi jumlah. Wala fi'lan, tidak pula dia jatuh dalam bentuk fi'il. Wala tabi'an li fi'lin, juga tidak bisa dia menjadi tabi' bagi fi'il. Sebutkan itu dalam syarah tasrih. Annahu la yaqa' jumlatan wala tabi'an li jumlah wala fi'lan wala tabi'an li fi'lin. Yang ketiga annahu laysa fi niyyati ihlalihi mahall al-awwal. Annahu laysa fi niyyati ihlalihi mahall al-awwal. Bahwasanya Adful Bayan tidak pada niatan memosisikan dia seperti posisi yang pertama. Tidak. Kalau Badal kan diposisikan yang kedua seperti posisi yang awal, kan dia pada niatan apa mengulang ambilnya. Walaysa min jumlatin ukhra, walaysa min jumlatin ukhra, dia juga tidak datang dalam bentuk jumlah yang lain. Walaysa matbu'uhu fi hukmi at-tarah, walaysa matbu'uhu fi hukmi at-tarah. Matbu'nya atau bayan itu tidak pada hukum dibuang. Berbeda halnya dengan badal kan. Ya kan mubdal minhunya kan secara hukum dibuang, ditinggalkan. Disebutkannya mubdal minhu hanya tamhidan, sudah lewat kan. Tamhid persiapan intinya badalnya gitu. Kalau badal itu di antara perbedaan yuksad bil hukum nih, dituju secara hukum ya kan. Kalau tabi-tabi yang lain yang dituju secara hukum itu matbu'nya, ya kan? Ya baik, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Ya mungkin juga itu makna istiqlal ya yang disebutkan itu. Dia pada niatan mengulang amil. Ya, dia didatangkan bukan untuk menyempurnakan yang sebelumnya, tapi justru dia disebutkan secara inti kan? Intinya kan dia padahal. Adful nasaqo. Kalau si bawah sering menamainya dengan istilah babu syirkah, karena ditasyrik yang kedua kepada yang pertama, apakah dalam lafaz dan hukumnya atau dalam lafaznya saja ataupun hukumnya. تال بحرف مشبع عطف نسق كخصص بود وثناء من صدق. تال بحرف مشبع عطف نسق. تال itu apa, khabar muqaddam mubtada muakhirnya عطف نسق, sehingga terjemahannya عطف نسق adalah yang mengikuti ataupun yang tal بحرف مشبع عطف keliru kan. Adful nasaq adalah talin biharfin mutbi'in. Atof nasaq adalah yang datang setelah huruf yang mutbi', mana mutbi' adalah musyarrik. Yani musyarrik lisani ma'al awal. Mutbi' mana musyarrik, huruf yang mempersekutukan antara yang kedua bersama yang pertama fil hukmi, pada hukumnya ataupun pada ambilnya. Ja'a Zaidun wa Amrun. Amrun di situ marfu'atun nasak. Kenapa? Karena dia datang setelah huruf wawu, yang huruf wawu ini apa? Musyarrik, mempersekutukan. Ya, yang setelahnya itu yang kedua, isim yang kedua dengan yang pertama dalam apa? Lafaz dan hukumnya, lafaz dan i'rabnya, hukum dalam ambilnya al-maji tadi, ja'a Zaidun wa Amrun. Paham ya? Itu atun nasak adalah yang datang bersama huruf yang mutiain musyarrik lisani mal awal fi amilihi atau hukmihi. Kaksus biwuddin wa thana'in man sadaq, seperti khususkanlah dengan cinta dan pujian man sadaq, orang yang jujur. Biwuddin wa thana' muta'alik dan ukhsus, mahfulnya ukhsus apa? Man si mausul khusus fil amr khasa ya khusu khusus difakir disini. Jelas ini maknanya? Baik, i'rabnya juga jelaskan. Talin, i'rabnya bagaimana? Talin khabar muqaddam marfu' alamat rafiyah ad-dhamma al-muqaddara ala al-yal mahdufa liltiqai as-sakinaini. Kemudian nanti akan dihususkan huruf-hurufnya. Harfin mutbi', disebutkan harfin mutbi'nya itu apa saja. Wawu, thumma, fa, hatta dan seterusnya. Penting takyid ini untuk mengeluarkan isim yang datang setelah ayat tafsiriyah. Jadi pentingnya penyebutan al-harf al-ati, huruf-huruf yang akan datang yang beliau sebutkan, adalah untuk mengeluarkan isim yang datang setelah ayat tafsiriyah. Dia juga huruf. Contoh, marartu bighadan bighadan fara ay asadin. Marartu bighadan far ay asad, saya melewati ghadan far. Apa itu ghadan far? Ay asadin. Asadin secara i'rab ikut ghadan far, marfu. Tapi dia bukan apa? Bukan atfun nasak. Kenapa? Karena ay bukan huruf yang musyarrik. Ya. Bukan huruf ataf. Ya. Asad tabi bagi ghadan far. Di tengah-tengahi dengan huruf tafsir ay. Dan dia tidak termasuk huruf-huruf yang disebutkan oleh musannif nanti. Ya. Maka dia bukanlah huruf ataf, hanyalah dia atful bayan, maksudnya ataf bayan. Kalau ada yang misal itu maratu bi ghadan far ay asadin, itu apa? Ataf bayan. Atful bayan bil ajla ala akhfa, ataf bayan dengan mendatangkan sesuatu yang jelas maknanya untuk menjelaskan yang samar. Ghadan far kan samar, didatangkan yang jelasnya. Walaisa lana 'atfu bayanin bitawassuti harfin illa hadza, dan tidak ada di sisi kita ataf bayan dengan perantaraan huruf kecuali yang semisal ini ai. Selainnya tidak ada ataf bayan dengan apa? Perantaraan huruf. Ini huruf tafsiriyah yang setelahnya ataf bayan. Adapun mazhabnya orang Kufah berpendapat bahwasanya ainya huruf ataf juga. Sehingga pada contoh tadi maratu bi ghadan far ay asadin, ya asad ma'atuf kepada apa? Ghadan far. Secara i'rabnya. Atfun nasak, kita lihat di sini definisi dari atfun nasak. Sebelum kita baca definisinya, di sini disebutkan dalam catatan kaki. Qala al-Makudi, disebutkan oleh al-Makudi salah satu pensyarah Alfiyah. An-nasaq fil lughah an-nazm. An-nasaq secara lughah adalah an-nazm, keteraturan. Keserasian. Wa qala Suyuti, dikatakan oleh Suyuti, huwa bi fathhi sin masdar. Dia nasaq dengan fathha sin masdar dari nasaqtul kalam ansuquhu. Nasaqtul kalam ansuquhu, yakni maknanya ataftu ba'dahu ala ba'din, aku gandengkan kalam dengan kalam yang lain atau kepada kalam yang lain. Wal masdar, adapun masdarnya bitaskin, sepertinya ada yang kurang. Huwa bi fathin sin ismu masdarin, harusnya demikian sepertinya. Karena di sini disebutkan wal masdar bitaskin, adapun masdarnya dengan sukun. Naskun, nasaqain sukun naskun. Kalau dengan fathah nasaq, ini apa isim? Masdar. Sepertinya demikian, iya kan? Lihat. Huwa bi fathin sin ism masdar, supaya ada yang kelewat. Karena di sini wal masdar bitaskin, adapun masdarnya dengan taskin. Bahwa khata'un lam yahtan lahul muhaqqiq, dan itu adalah kekeliruan yang tidak diketahui oleh al-muhaqqiq. Ada bedanya nasaq dengan nasaq. Wa qala Sobban, diperjelas lagi dengan ucapan As-Sobban. Wa amman nasaq, adapun an-nasaq, qala al-faqih, berkata al-faqih, ismu masdarin, dia adalah isim masdar. Bi makna ismil maf'ul, dengan makna isim maf'ul. Kita bermakna maktub. Yuqalu nasaqtul kalama ansuquh, dikatakan nasaqtul kalam ansuquh, yani ataftu ba'dahu ala ba'd wal masdar bi taskin, ini kan. Wal ma'na ala hadha, atas dasar ini maka maknanya adalah wa ma wal ma'na ala hadha al'athu alwaqi'u fil kalam al-ma'tuf ba'dahu ala ba'din. Al'athu alwaqi' fil kalam, athaf yang terjadi pada kalam adalah al-ma'tuf ba'duhu ala ba'din, yang digandengkan antara sebagiannya kepada sebagian yang lain. Fil faridi, disebutkan dalam al-faridi, beliau juga mensyarah alfiyah, anna nasaqa bitahrik masar, bahwasanya nasaq dengan tahrik masar, bukan isi masar, ada perbincangan. Wa qila an-nasaq bi ma'na at-thariqah, ada juga yang mengatakan bahwasanya an-nasaq ma'na at-thariqah, jalan, metode, cara. Wal idhafah li adna mulabasah, dan idhafahnya karena ada sedikit keterkaitan, iya, penyandarannya karena ada sedikit keterkaitan, jadi asalnya at-thariqah. Ay abul lafaz alladhi ji'a bihi ala nasaqi al-awwal wa tariq wa tariqatihi, yani maknanya abul lafzi mengatofkan lafaz alladhi ji'a bihi, yang didatangkan, ala nasaqil awal, sesuai dengan syakal bentuk yang pertama, wa tariqatihi, dan juga sesuai dengan metode yang pertama, yang pertamanya marfu, ghair marfu, dan seterusnya. Jadi at-tariqah itu diidhafahkan, ya, atfun nasaq dengan mana at-tariqah karena li adna mulabasa, karena ada sedikit keterkaitan. Karena di situ ada pengatofan lafaz yang didatangkan sesuai dengan nasaqil awal, tariqah yang pertama mungkin. Ya, keadaan ataupun cara, metode atau yang misalnya dari yang pertama. Sebutkan di sini oleh Syarih, definisi dari atun nasaq adalah huwa tabi' al-mutawassitu bainahu wa baina matbu'ihi ahad al-huruf allati sanadhkuruha kakhsus biwuddin wa sana'in man sadaq. Ataf nasaq adalah, ataf nasaq adalah tabi', tabi' al-mutawassit, yang di tengah-tengahi, bainahu antara tabi' ini dengan matbu'nya, oleh ahadul huruf allati sanadhkuruha, salah satu dari huruf-huruf yang akan kami sebutkan. Contoh yang disebutkan oleh an-nazim, ukhsus biwuddin wa sana'in man sadaq. Di sini syaitnya sana', dia apa? Atun nasaq. Karena dia tabi' yang pertama, kemudian dia sana' di tengah-tengahi antara dia dengan matbu'nya dengan apa? Salah satu dari huruf-huruf ataf. Di sini wawu. Paham ini? فخرج بقوله المتوسط الى اخره بقيه التوابع, maka keluar dengan ucapannya al-mutawassit, yang di tengah-tengahi, ila akhirih, tabi-tabi yang lainnya. Sudah, karena tabi-tabi yang lainnya tidak ada yang mutawassit di situ kecuali tadi apa, atau bayan dengan ay tafsiriyah, ya. Paham ini? إرسال بحرف بحرف المدفع مع النسق كخصص بود وثناء من صدق. هذا مثلا kalau tidak kita lanjutkan ke bait yang berikutnya. Fal'atu mutlaqan biwawin thumma fa hatta amawka fika sidqun wa wafa. Fal'atu mutlaqan biwawin, artinya fal'atu biwawin mutlaqa hal tiga bomir yang ada pada jar majrur. Atof adalah dengan wawu secara mutlak, atau atof adalah dengan wawu, dengan thumma, dengan hatta secara mutlak. Nanti akan ada penjelasannya. Maka pengatofan itu secara mutlak dengan wawu, dengan thumma, dengan fa, dengan hatta, dengan am, dengan au. Contoh fika sidqun wa wafa, pada dirimu ada sifat sidq, jujur, wa wafa dan amanah. Adapun am dan au itu ditakkid dengan qaid menurut pendapat yang tepat, tidak mutlak. Ya. Dalam hal iktibai tasyrik lafzan wa ma'nan, dalam hal konsekuensinya dengan makna tasyrik secara lafaz dan makna, itu adalah qaidnya. Nanti juga akan disebutkan, di sini akan disebutkan nanti insyaallah. Nomor satu itu, catatan nomor satu nanti kita baca insyaallah. Ya, contohnya dengan wawu ja'al qaumu wa zaidun, boleh. Ja'al qaumu thumma fa zaidun. Ja'al qaumu thumma zaidun. Ja'al qaumu hatta zaidun. Ini dengan ijma'. Kita baca saja dulu syaratnya di sini. Huruful atfi ala qismain. Huruf ataf ada dua macam. Yang pertama, ma yusyarrik al-ma'tuf ma'al ma'tufi alaihi mutlaqa. Macam yang pertama adalah macam yang mempersekutukan, menyamakan ma'tuf dengan ma'tuf alaihi secara mutlak. Paham ya? Ma'tuf dengan ma'tuf alaihi. Kalau ma'tuf yang datang setelah huruf ataf, kalau ma'tuf alaihi yang datang sebelum huruf ataf. Yang macam yang pertama adalah yang mempersekutukan atau menyamakan ma'tuf dengan ma'tuf alaihi secara mutlak. Yakni maksud dari secara mutlak adalah lafzan wa hukma. Secara lafaz dan hukumnya. Lafzan maksudnya i'raban, secara i'rabnya. Wa hukman ya hukum. Hija'a al-maji. Nama an-naum itu hukum. Sebutkan wahiyal wawu. Yang pertama wawu. Ja'a Zaidun wa Amrun. Datang Zaid dan Amr. Di sini wawu. Ya, mentasyrik ma'tuf itu Amr dengan ma'tuf alai Zaid. Dalam lafaznya sama-sama rofa'. Juga dalam hukumnya sama-sama datang. Ya kan? Wa thumma juga. Thumma. Contoh. Ja'a Zaidun thumma Amrun. Sama. Mentasyrik ma'tuf ma'a ma'tuf alaih dalam lafaz dan hukum juga sama. Wal fa, kemudian fa juga demikian. Ja'a Zaidun fa Amrun. Hatta juga demikian. Qadima al-hujjaju hatta al-mushatu. Wa am juga am di sini disebutkan. Nanti akan kita baca catatannya. Az-Zaidun indaka am Amrun? Ini mungkin yang menjadi apa iskal. Kok di sini ada tasyrik gitu. Azaidun indaka am amrun. Dari sisi mana adanya tasyrik? Alasannya adalah li'anna al-qa'il, karena orang yang mengucapkan azaidun indaka am amrun 'alimun. Alimun bi anna alladhi fid dar huwa alimun bi anna alladhi indak, berarti dalam contoh ini ya. Karena si pembicara tahu bahwasanya yang ada di sisimu adalah salah satu dari yang disebutkan. Zaid ataupun Amr, itu kan? Ketika dikatakan Azaidun indaka Amrun atau Zaidun Fidar Am Amrun. Ini si pembicara kan tahu bahwasanya salah satunya ada di sisimu atau ada di rumah. Kalau contohnya tadi Zaidun Fidar Am Amrun. لأن القائل لأن القائل زيد عندك أم عمر عالم mengetahui لأن الذي عندك هو أحد المذكورين tapi وغير عالم بتعيينه tapi dia tidak tahu kepastiannya siapa ya betul kan زيد عندك أم عمر di sisimu ada زيد عمر Sim bicara di sini kan tahu bahwa salah satunya ada di sisimu, tapi dia tidak tahu pastinya siapa, ya kan? Walladhi ba'da am yang setelah am ma'tuf berarti ya musawin lilladhi qablaha ini menyamai dengan yang sebelumnya fis salahiyah dalam hal kecocokannya lithubutil istiqrar. Disini istiqrarnya indak gitu. Ditubuti al-istiqrar misalnya indak ya. Wantifaihi. Ya. Isim yang datang setelah am itu menyamai apa yang sebelum am. Dalam hal masing-masingnya cocok. Lithubutil istiqrar untuk ada di sisimu dalam contoh tadi. Kalau tadi yang fiddar di rumah. Wantifaihi dan juga masing-masing bisa dinafikan. Wahusulul musawati innama huwa dan dihasilkannya musawa kesamaan hanyalah diperoleh diwasitoti am dengan perantaraan am. Faqad syarrakat huma fil makna berarti di sini am telah menyamakannya dalam hal makna. Kalau di yang saya ambil ataupun yang saya salin contohnya azairin fidar am amr tapi sama saja. Itu dari sisi musawah kedua-duanya bisa ditetapkan keberadaannya di sisimu bisa juga dinafikan. Iya kan? Bisa kedua-duanya ditetapkan keberadaannya ya masing-masing maksudnya masing-masing dari dua orang ini bisa ditetapkan keberadaannya kan? Ya mungkin Amr yang ada atau mungkin juga apa? Zaid yang ada di sisimu. Dan masing-masingnya juga mungkin untuk dinafikan. Ya, yang tidak ada mungkin apa? Zaid, yang tidak ada mungkin Amr ya. Yang jelas bukan dua-duanya. Tapi di situ adalah ada musawah. Ya. Jadi, makanya walladzi ba'da am isim yang setelah am ma'tuf menyamai apa yang sebelum am dalam hal ya fi salahiyah. Lithubutil istiqrar dan hal masing-masing bisa ditetapkan keberadaannya ya kan masing-masing bisa ditetapkan keberadaannya di sisimu dan mungkin juga masing-masingnya untuk dinafikan Azaidun indaka am amrun wa aw dan juga aw jaa zaidun aw amrun juga sama dengan am ada catatan kaki di sini berfaedah kana yanbaghi an yuqayyad am wa aw. Seharusnya asy-syarih memberikan taqyid pada am dan au yaitu taqyidnya adalah bi an la yaqtadhiya idraba agar am dan au di situ tidak berkonsekuensi kepada makna idrab ya sudah pernah kita lewatin enggak salah ya iya kan am idrab ya. Fa'in iqtadaya kana minal qismi tsani. Kalau am dan au-nya berkonsekuensi pada idrob, maka dia masuknya pada macam yang kedua dari huruf-huruf atof. Yaitu apa yang dia mempersekutukan, menyamakan apa yang datang setelah huruf atof dengan yang sebelumnya dalam lafaz saja. Masuknya yang kedua berarti. Kalau maknanya idrob, am dan au-nya. Al-ladhi sayadkuruh wahuwa mayusyarik lafzun la ma'na. Yaitu apa yang dia mempersekutukan. Ma'atuf kepada ma'tuf alaih dalam hal lafaz saja, tidak dalam maknanya. Wa qila dalalatuhuma 'alal idrab qalilah. Ada juga yang mengatakan penunjukan am dan au kepada idrab sedikit sehingga tidak disebutkan oleh syarih. Masalah huruf-huruf jar itu luas. Kalau disebutin semua memang lama ya untuk membaca. Mungkinlah di situ banyak wawu apa saja maknanya, penggunaannya. Kalau di sini tidak disebut semua, tapi ya lumayan yang sering digunakan disebutkan. Kemudian sebelum dilanjut ada yang bertanyakan. Faham itu makna fal'atu mutlaqan biwawin thumma fa hatta amau kafika sidqun wa wafa. Beliau di sini secara mutlak ya. Maka pengapofan itu bisa secara mutlak lafzan wa hukman dengan wawu thumma fa hatta am dan au tanpa mengqaid, ya kan? Seharusnya katanya mengqaid. Demikian pula pensyarah tidak mengqaidnya. Tapi mungkin bisa dijawab dengan tadi. Makna am atau au untuk idrob itu apa? Sedikit. Sehingga ya sudah disamakan. Paham ini? Kemudian yang berikutnya. Wa ajba'at lafzan fahasbu bal wala lakin kalam yadumru'un lakin tola. Wa ajba'at lafzan fahasbu bal wala lakin. Fa'ilnya itu bal. Bal. Bal. Kemudian la dan lakin. Ajba'at ini syarrakat, mempersekutukan. Lafzan hanya pada lafaz, yakni mempersekutukan atau menyamakan ma'tuf dengan ma'tuf alaih terlafaz fahasab saja. Kalau anda mendapati lafaz yang semisal fahasab, maka fa'nya itu apa? Tazjin al-lafaz. I'rabnya hasab bisa dengan dua sisi. Sisi yang pertama dia di-i'rab sebagai, kalau yang disebutkan di dalam catatan kaki di sini, i'rabnya hasab di makna kafin mubtada khabarnya mahdzuf taknya fakafika hadza. Ini diantaranya fahasbuka hadza fahasbuka dzalik, itu mahdzuf. Bisa juga di-i'rab hasbu sebagai khabar, ya maka mubtadanya mahdzuf, taknya dibalik saja fadzalika hasbuk. Ini fadhalika kafika. Kalam yabdu imru'un lakin tola. Contohnya lam yabdu, belum nampak seorang pun, lakin, tapi yang nampak tola. Tola disebutkan maknanya dengan fathah to dan dengan qasr di atas wazan asa dan fata adalah ibnu dhabiyah. Apa? Bagusnya Ibn Rabiyah, anak kijang yang jantannya, anak kijang, laki-laki. Awal umayulad, ketika awal kali terlahir, ketika baru lahir, anak kijang laki-laki yang baru lahir disebut dengan apa? Tola. Ada juga mengatakan tola waladul baqarah al-wahsyiyah, anak dari sapi liar. Ada juga mengatakan waladun zatu zulfi mutlaqa, anak yang memiliki zulf, cakar-cakar, zulf kuku untuk binatang, mutlaqa secara mutlak. Wa ijma' dan dijamakkan di atas atla sebagai sabab asbab. Ini jelas ya. Di sini dalam contoh ini kita perhatikan mana di sini ma'tufnya tola. Huruf atofnya apa? Lakin. Di sini lakin mentasyrik ma'tufnya tola kepada ma'tuf alaih umrun hanya pada lafaz, iya kan? Sama-sama rofa. Itu kan ma'tuf alal marfu, marfu mithluh. Adapun dari sisi makna beda. Ya kan? Beda. Lam yabdu mru'un lakin tola. Ya. Al-bada di sini ditetapkan untuk tola dan dinafikan dari apa? Imru'un, ya kan? Kemunculan dinafikan dari imru'un, ditetapkan untuk tola. Berarti secara makna, secara hukum sama tidak? Ya, tidak sama. Hanya saja terkait dengan penggunaan lakin sebagai huruf atof itu ada khilaf. Ada tiga pendapat. Yang pertama mengatakan bahwasanya lakin la takunu atifatan illa annaha la takunu atifa illa idza lam tadkhul 'alayha al-wawu. Bahwasanya lakin tidak datang sebagai huruf atof kecuali idza lam yadkhul 'alayha al-wawu, kecuali kalau tidak dimasuki oleh wawu. Ini pendapatnya Al-Farisi, anna la takunu atifah, bahasa dia lakin tidak datang sebagai huruf atof kecuali apabila tidak dimasuki oleh wawu. Kalau dimasuki oleh wawu berarti bukan huruf atof, huruf atof wawu. Ini mazhabnya Al-Farisi. Yang kedua, bahasanya lakin adalah atifah. Wala tusta'mal illa bil wawi zaidah, dan tidaklah ia digunakan kecuali dengan atau bersama wawu tambahan. Sebaliknya ya. Illa bil wawi zaidati qablaha luzuman. Annaha 'atifah wala tusta'mal illa bil wawi zaidati qablaha luzuman. Shahahahu Ibnu Ashfur. Ini pendapat di Sahih Ibnu Ashfur. Balikannya berarti ya, tapi wawunya wazaidah untuk tawbih saja. Yang ketiga, annaha atifah. Bahasa dia huruf atof. Taqaddamatha alwaw awla. Apakah didahului alwaw atau tidak? Ini mazhabnya Ibnu Kaisan. Dan di sana ada pendapat yang lain, yaitu Yunus. Yang beliau berpendapat bahwasanya lakin itu bukan huruf atof, tapi huruf istidrak. Ya. هذه الثلاثة تشرك الثاني مع الأول في إعرابه. Tiga huruf atof ini, bal, la dan lakin, tusyarik atsani, menyamakan yang kedua dengan yang pertama dalam i'rab. La fi hukmi, tidak pada hukumnya. Paham kan hukum kan? Amil. Contoh, ma qama zaidun bal amrun. Tidaklah Zaid berdiri, bal amrun, bahkan Amr yang berdiri. Itu. Dari sisi i'rab ataupun lafaz, Amr sama dengan Zaid, sama-sama marfu'. Ya. Tapi dari sisi apa? Hukum berbeda. Ya. Al-qiyam ini hukum, dinafikan dari Zaid dan ditetapkan untuk Amr. Wa ja'a Zaidun la amrun, juga demikian. La tadrib. Cet jumlahnya perhatikan. Maqama Zaidun bal Amrun. Jumlah apa ini yang mendahuluinya? Maqama Zaidun jumlah manfi ya. Maqama Zaidun bal Amrun. Kemudian jaa Zaidun la Amrun. Ini jumlahnya apa? Isbat ya. Ya. Jaa Zaidun la Amrun. Zaid datang bukan Amr. La tadrib Zaidan lakin Amra. Jangan kau pukul Zaid tapi pukullah Amr. Ya. Insyaallah ini difahami ya. Ringkas di sini penjelasannya. Kalau masalah pernah saya sampaikan ya, pembahasan tentang huruf atof dengan bal. Ya. Kalau mau lebih luas, mungkin anda buka yang lainnya. Mungkin labib atau punya semisalnya. Ya cepat selesai cukup lah. Ya gak usah luas-luas. Kemudian Ini faham ya? Wa atba'at lafzan fa hasbu bal wala lakin kalam yabdu mur'un lakin tala. Kemudian fa'ti biwawin lahiqan aw sabiqa fil hukmi aw musahiban muwafiqa. Fa'tif, atofkanlah dengan huruf wawu. Atofkanlah dengan huruf wawu. Lahiqan. Ini maksud dengan lahiqan adalah sesuatu yang mutaakhir. Mutaakhir secara hukum. Atau sabiqa. Ataupun sabiqa yang mendahului atau mutaqaddim. Jadi silakan untuk mengatofkan dengan wawu, ya, isim yang dia mutakhir secara hukum. Sekarang ja'a Zaidun wa Amrun. Ya. Datangnya siapa dulu? Zaid dulu ya, kemudian Amr. Lahik kan berarti. Kalau sabiq ja'a Zaidun wa Amrun, yang datang siapa dulu? Amr dulu misalkan. Gitu. Nanti dengan contoh-contoh ayat mungkin lebih jelas. Fa'ti biwawin lahiqan aw sabiqa, atofkanlah dengan wawu sesuatu yang datang belakangan atau duluan. Paham ini? Fil hukmi, dalam hukum. Atofkanlah dengan wawu sesuatu yang mutaakhir atau mutaqaddim dalam hukum. Hukumnya tadi al-ja'a, daraba, dan semisalnya. Au musahiban muwafiqa, ataupun atofkanlah dengan wawu musahiban sesuatu yang menyertai dalam hukum muwafiqa, dalam keadaan ia muwafiqa, mencocoki apa yang sebelumnya. Musahiban muwafiqa, muwafiqa itu apa? Sifat dari musahiba, sesuatu yang menyertai dalam hukum muwafiqa, dalam keadaan dia mencocok yang sebelumnya. Lamma dhakara huruf al-'athf tis'ata syara'a fi dhikri ma'aniha. Tatkala beliau An-Nadhim menyebutkan huruf-huruf ataf yang 9, apa saja tadi? Yang 9, wawu, thumma, fa, hatta, am, au, terus bal, la, lakin. Maka syara'a fi dhikri ma'aniha, beliau mulai menyebutkan makna-maknanya. Fal wawu, maka wawu, limutlaqil jam'i indal basriyin, fungsinya semata-mata untuk mengumpulkan di sisi orang-orang Basrah. Ada mutlak al-jama', ada al-jama' al-mutlak. Bedanya apa? Hah? Kalau mutlak al-jama' sekedar mengumpulkan. Kalau al-jama' al-mutlak, ya untuk mengumpulkan. Kayak mutlak al-iman dengan al-iman al-mutlak, bedanya apa? Kalau mutlak al-iman, apa? Ya iman yang naqis, sekitar iman, sekitar beriman. Kalau mutlak al-iman al-mutlak, al-kamil. Wawu limutlaqil jam'i indal basriyin, semata-mata untuk mengumpulkan dalam penyebutan indal basriyin di sisi orang-orang Basrah. Apa dalilnya? Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini, yakni bahwasanya wawu limutlaqil jama' adalah seperti ayat wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Ya. Wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Seandainya ini maukan dengan wasjudi warka'i adalah sholat, maka lihat wasjudi warka'i, sujud dan ruku. Apa dulu sih dalam sholat yang dilakukan, sujud atau ruku? Ruku dulu. Sehingga wawu di sini disebutkan semata-mata mengumpulkan penyebutan perbuatan di sini, penyebutan perintah. Paham ya? Enggak ada tartib di sini kan? Wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Juga contoh wadkhulul baba sujada wa qulu hifdh. Ada dalam dua ayat kan? Mirip wadkhulul baba sujada wa qulu hifdh. Di sini wawu semata-mata apa? Limutlaqil jama'. Dalilnya apa? Dalilnya dalam ayat yang lain disebutkan. Wa qulu hifdh wa dkhulul baba sujada, dibalik. Tuh kan? Sekedar semata-mata mengumpulkan. Ini kisahnya satu sama. Limutlaqil jam'i indal basriyin. Faidha qulta, apabila engkau berkata ja'a Zaidun wa Amrun, maka dalla dhalika ala ijtima'ihima fi nisbatil maji'i ilaihima. Hal itu menunjukkan kepada ijtima'. Ya. Ijtima'ihim, kebersamaan keduanya, Zaid dan Amr, pada kaitannya dengan kedatangan. Ya, sama-sama datang gitu. Wahtamala kauna Amrin ja'a ba'da Zaid, dan memungkinkan bahwasanya Amr datang sebelum Zaid. Amr dulu baru Zaid. Aw ja'a qabla, atau Amr datang. Saya ulangi. Memungkinkan bahwasanya Amr datang setelah Zaid. Zaid dulu baru Amr, atau datang sebelum Zaid, atau datang bersama-sama musahiban lah. Ya. Wa inna ma yatabayyanu dhalik bil qarinah, dan itu bisa menjadi jelas dengan qarinah lafziyah atau kharijiyah. Dalam contoh, wa laqad arsalna Nuha wa Ibrahim, sungguh telah kami utus Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Di sini mengatofkan apa kepada apa? Ayah, mengatofkan al-lahik ala sadiq. Iya kan? Qarinahnya apa? Qarinahnya bahwasanya Nabi Ibrahim lahik, ini mutakhir setelah Nabi Nuh. Qarinahnya apa? Tarikh. Ya, tarikh. Tarikh. Sejarah. Kadzalika yuhi ilaika wa ila alladziina min qablika Allahul 'Azizul Hakim. Kadzalika yuhi ilaika wa ila alladziina min qablik. Di sini apa apa? As-sabiq 'ala al-lahiq. Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Rasul alaihi salatu wasalam, dan kepada orang ataupun kepada nabi-nabi sebelummu. Di sini diatofkan as-sabiq 'ala al-lahiq. Di sini qarinahnya apa? Kadzalika yuhi ilaika wa ila alladziina min qablika Allahul 'Azizul Hakim. Ya. Qablik, min qablik, itu lafziyah ada. Ya, min qablik. Ya kan jelas tuh. Min qablik, sebelummu. Itu qarinahnya. Fa anjaynahu ashabas safinah. Untuk apa di sini? Atfu al-musahib, ya kan? Ma'atufkan ma'atuf yang dia menyertai, ma'atuf alaih dalam hukum. Qarinahnya nas-nas yang lain yang menunjukkan bahwasanya diselamatkannya Nabi Nuh itu bersama penumpang perahu seluruhnya. Lihat qarinahnya ya. Kalau ada qarinah jelas, oh ini dulu, ini dulu, ini dulu. Lafziyah atau kharijiyah. Contoh, ja'a Zaidun wa Amrun ba'dah. Qarinahnya lafziyah, kelihatan. Datang Zaid dan Amr setelahnya. Siapa dulu yang datang berarti? Zaid dulu. Ja'a Zaidun wa Amrun qablah, siapa dulu? Ya, Amr dulu. Ja'a Zaidun wa Amrun ma'ah. Bersama-sama. Fayu'taf biha, maka boleh diatofkan dengan wawu al-lahiq. Ini mutakhir fil hukum. Wasadiq ataupun mutaqaddim fil hukum wal musahib, dan yang menyertai. Dan yang menyertai. Sudah lewat contoh-contohnya tadi kan? Dalam ayat al-lahik walaqad arsalna Nuha wa Ibrahim. Kemudian as-sabiq kadzalika yuhi ilaika wa ila alladziina min qablik al-musahib fanjayna wa ashabas safinah. Wa madhhabul kufiyyin annaha litartib wa rudda biqoulihi ta'ala. Adapun madhhabnya orang Kufah bahwasanya wawu itu untuk makna tertib urutan. Asani waqa'a ba'dal awal. Warudda biqauli ta'ala, hanya saja ini dibantah dengan semisal ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Hanyalah, kata orang kafir, kehidupan itu adalah kehidupan dunia ini, namutu wa nahya. Namutu wa nahya, kita mati dan hidup. Di sini enggak ada tartib. Kalau syarat tadi kan hidup dulu baru mati. Tidak dibawa kepada makna namutu nanti kita bangkit lagi, karena mereka orang kafir tidak percaya kebangkitan. Jadi disebutkannya wawu di sini itu apa? Limutlakil jamak, semata-mata pengumpulan saja penyebutan dalam penyebutan. Ah, disebutkan dalam catatan ini juga itu rinciannya. Tapi ya sudah saya sebutkan sudah. Cukup kayaknya. Ah, kita baca saja enggak apa-apa? Kalau yang difahami yang bisa diterjemahkan ya. Law kanatil wawu dalatan ala tartibi kama yaqulu al-kufiyun lakana hadzal kalam i'tirafan min al-kuffar bil ba'thi ba'da al-maut. Jelas ini kan? Lian al-hayat al-muradata min nahyat takunu hina idzin ba'da al-maut wa huwa al-hasyr. Wa masaqul ayat siyaq ayat wa ma'urifa min halihim, dan apa yang diketahui dari keadaan orang-orang kafir. Wa muradihim wa ma'urifa min halihim wa muradihim dalilun ala annahum munkiruna lah. Fal muradu min al-hayah fi qawlihi wa nahya fil hayati allati yuhyuna fid dunya wa hiya qabla al-mauti qat'a. Fadallat al-ayah ala anna al-wawla tadulu ala tertib li anna al-ma'tufa sabiqun fil wujud ala al-ma'tuf alih. Hada, ini yang penting. Kalau tadi sudah dijelaskan sih, sehingga tidak perlu terjemahkan. Hada wa idza lam tujan qarinatun ta'ayyan al-ma'iyyah aw ghairuha. Demikian. Adapun apabila tidak ditemukan qarinah indikasi yang tu'ayyinu al-ma'iyyah aw ghairaha, tu'ayyinu, ya. Qarinah yang memastikan makna ma'iyyah atau selainnya, bagaimana kalau ada qarinah? Lafziyah enggak ada, kharijiyah enggak ada. فالارجح ان تكون الواو داله على مصاحبه المعطوف للمعطوف عليه. Maka yang lebih rajih adalah bahwasanya wawu ketika itu menunjukkan kepada musahabah, kebersamaan antara ma'tuf dengan ma'tuf alaih dalam hukum. Jazaid dan Amr bersama-sama datangnya kalau enggak ada qarinah. Ya, paham? Wa yalihi urutan berikutnya ketika tidak ada qarinah yang menunjukkan bahwasanya itu bermakna atul lahaq ala sabiq atau sebaliknya. Wayalihi an yakuna al-ma'tuf alaihi sabiqa. Tingkatan berikutnya adalah ma'tuf alaihi itu mendahului dalam hukum. Zaidun wa Amr Zaid dulu. Itu tingkatannya kedua. Ya. Tsumma an yakuna al-ma'tuf alaihi mutaakhira. Tingkatan yang ketiga, ma'tuf alaihi dia ya, diakhirkan secara hukum. Itu tingkatan-tingkatannya. Ketika apa? Tidak didapati apa? Qarinah-qarinah yang memastikan tiga makna tadi, tiga makna pengatofan tadi. Ya, faham ini? Nah, itu makna dari ucapan beliau. Fa'ati fi wawin lahiqan aw sabiqa fil hukmi aw musahiban muwafiqa. Ada yang mau ditanyakan? Ini bisa turun mana? Oh, urutannya. Tingkatannya gitu. Jadi disebutkan bahwasanya kalau tidak ditemukan qarinah yang menunjukkan di situ bermakna ma'iyyah atau selainnya, maka yang lebih rajih dibawa kepada makna musahabah, kebersamaan. Itu tingkatan yang pertama gitu. Ya, kalau tidak mungkin berarti ada qarinah yang lain ya. Tidak mungkin bersama-sama ini datangnya. Maka dibawa kepada makna yang kedua. Yaitu bahwasanya ma'tuf alaih itu secara hukum duluan. Kalau tidak mungkin lagi baru yang ketiga. Ya. Ya mungkin dilihat apa? Lahiq, sabiq. Ya. Dan juga siaknya. Ini dibawa makna bersama bisa ya, sudah dibawa makna kebersamaan. Atau tidak mungkin ini karena ada sesuatu yang lain ya, berarti sudah dibawa kepada makna yang pertama dulu. Kalau tidak mungkin ya baru yang ketiga. Kemudian, paham itu ya. Sudah 541. واخصص بها عطف الذي لا يغني واخصص بها عطف الذي لا يغني متبعه كالصف هذا وابني واخصص بها dan khususkanlah dengan huruf ataf wawu. Ini diantara khususiyah ataf atau huruf ataf wawu yang tidak ada pada apa? huruf-huruf yang lain, dan beliau tidak menyebutkan semuanya, masih banyak di sana khusus hanya ada pada wawu. Wa khusus biha 'atal ladzi la yughni matbu'uhu, khususkanlah dengan wawu 'atal ladzi la yughni, ataf yang matbu'nya la yughni, tidak bisa tercukupi ya tanpa tabi', tanpa ma'tuf. Khususkanlah dengan wawu ataf, ya pengatofan yang madhu'nya, pengatofan yang madhu'nya tidak bisa tercukupi dengan sendirinya tanpa yang lain. Contoh istofa hadza wa bani, orang ini bersof bersama anakku. Ya. Jadi di sini harus disebutkan wawu wabni, tidak boleh dengan yang lainnya, fabni atau summa ibni ataupun yang lainnya. Kenapa? Karena matbu'nya dalam contoh ini istofa hadza wabni, mana matbu'nya? Hadza. Ya. Dia tidak bisa cukup, tidak bisa tercukupi tanpa yang setelahnya ibni. Kenapa? Karena istifaf bersof tidak mungkin sendirian. Iya kan? Betul enggak? Ya, adapun kalau ja zaidun amrun, ja zaidun berhenti di situ bisa enggak? Ya bisa. Tapi istofa hadza berhenti enggak boleh. Harus ada kelanjutannya karena bersof minimal dua orang. Masa bersof sendirian? Ya, berbaris maksudnya ya, berbaris. Ya. Nah itu. Ketika itu hanya boleh digunakan wawu saja. Ikhtassatil wawu min baini hurufil 'athfi bi annaha yu'tafu biha haitsu la yuktafa bil ma'tufi 'alaihi. Dikhususkan wawu dari huruf-huruf ataf lainnya dengan bahwasanya wawu diatafkan dengan wawu ketika la yuktafa bil ma'tufi 'alaihi, tidak bisa tercukupi dengan penyebutan ma'tuf 'alaihi saja. Dalam catatan yang ini disebutkan innama yakunu dhalik, hal itu terjadi kapan? Indama yakunu al-hukmu mimma la yaqumu illa bi muta'addidin, ketika hukumnya tidak bisa tegak kecuali bersama yang berbilang. Hukum tadi fi'il atau yang semakna dengan fi'il, tidak bisa hukum tersebut tegak kecuali dengan sesuatu yang berbilang. Misal seperti hukum al-isyraq, persekutuan, enggak mungkin sendirian. Istifa berbaris, ikhtisom bertikai, masa bertikai sendirian? Ya. Ada enggak bertikai sendirian? Orang gila atau gimana? Ngaco dia, oh, urusan sama siapa itu enggak tahu. Wal ikhtisom fi amtsilati syarih, dan juga ikhtisom. Ya. Fi amtsilati syarih, ya. Seperti contoh yang disebutkan dalam asy-syarih. Wa mimma ikhtassat bihi wawu, ditambahkan di sini kekhususan yang ada pada wawu yang tidak ada pada huruf ataf yang lain. Yaitu bahwasanya annaha ta'tifu 'amilan qad hudhifa wa baqiya ma'muluh. Bahwasanya wawu mengatofkan 'amil yang sudah dibuang. Wa baqiya ma'muluh, dan tersisa ma'mulnya saja. Itu kehebatannya apa? Wawu. Ia bisa mengatofkan amil yang sudah dibuang, yang hanya disisakan makmulnya saja. Walladzi jaa, walladzina tabawa'u dara wal iman. Ada filnya ma'tuf, ada filnya yang dibuang makmulnya. Iya kan? Karena kalau diatofkan kepada tabawa' tidak bisa. Kan tabawa' itu makmulnya harus sesuatu yang zat, zawat kan. Nah, al iman itu makna min ma'ani. Contoh di sini kama qalu, sebagaimana yang orang Arab katakan wa zajjajna al-hawajiba wal-uyuna wa sayti hadha qariba wa zajjajna, dan mereka para wanita al-ghaniyat sudah sering ya yastaghni bi jamalihinna an atazayyun wa zajjajna, mereka para wanita itu membuat alis tipis dan panjang atau memanjang, menjadikan alisnya tipis dan memanjang. Jadi zajjaja itu menipiskan alis dan menjadikannya panjang, al-hawajib alisnya. Mereka menipiskan dan memanjangkan alis-alis mereka, membuat lenting semisal itu, menipiskan dan menjadikan apa? Memanjang alis-alis mereka. Wal uyuna, tuh bisa enggak diterapkan? Dan mereka menipiskan mata-mata mereka, memanjangkan mata-mata mereka, enggak bisa kan? Ah, maka al-uyuna di situ adalah maf'ul bih, ma'mul dari fi'il yang mahdzuf. Ini wa kahalna gitu, al-uyuna, dan mereka memberi celak pada mata-mata mereka. Wa kahalna al-uyuna. Dibuang di situ apa? Ambilnya al-uyuna itu kahalna. Ah, itu wawu kehebatannya. Enggak boleh dengan fa. Ya. Thumma atau yang lainnya. Nahu, contoh ikhtasama Zaidun wa Amrun. Zaid dan Amr bertikai. Bisa enggak berarti ikhtasama Zaidun? Zaid bertikai. Enggak bisa. Dalam bahasa Arab enggak bisa. Dengan siapa bertikai? Maka ketika itu harus dengan wawu wa Amrun. Enggak boleh fa Amrun, thumma Amrun, enggak bisa. Walau qulta ikhtasama Zaid, seandainya kau berhenti pada ucapan ikhtasama Zaid, lam yajuz. Itu tidak boleh. Karena di situ fiilnya mengandung hukum yang tidak bisa tegak kecuali dengan muta'adid, pelaku yang berbilang lebih dari satu. Wa mithluhu, yang semisalnya juga, istoffa hadha wa bani, orang ini berbaris dengan anak saya. Wa tasharaka Zaidun wa Amrun, Zaid dan Amr bekerja sama. Wa la yajuzu an yu'taf fi hadhihi al-mawadhi' bil fa, dalam tempat-tempat ini tidak boleh diatafkan dengan fa. Walau bighairiha min hurufil ataf, tidak pula dengan selainnya dari huruf-huruf ataf. Maka tidak boleh dikatakan ikhtasama Zaidun fa Amrun, disebutkan di situ alasannya kenapa tidak boleh mendatangkan huruf-huruf ataf selain wawu pada keadaan seperti ini. Karena al-ma'aniya allati tatadammanuha al-fa'u wa ghayruha min al-hurufi tatanaqadu ma kaun al-hukm la yaqumu illa bi muta'addidin. Karena makna-makna allati tatadammanuha alfa, yang itu dikandungi oleh fa, apa sih makna yang dikandungi oleh fa? Ada tartib, ya kan? Apa? Tartib. Tartib bersama apa? Ta'qib, ya kan? Tartib, ta'qib, ataupun makna-makna yang dikandungi oleh huruf-huruf selain fa. Karena makna-makna yang dikandungi oleh selain fa, karena makna-makna yang dikandungi oleh fa dan selain fa dari huruf-huruf itu bertentangan dengan kaunil hukmi la yakumu illa bimuta'adid, keberadaan hukum yang mana itu tidak bisa tegak terwujud kecuali dari yang berbilang. Pertentangan gitu. Ikhtasama Zaidun fa Amrun, kan enggak pas. Zaid bertikai kemudian Amr bertikai, ya masing-masing. Ya, seolah-olah Zaid dengan Amr enggak bertikai. Pertentangan. Itu karena makna-makna yang dikandungi oleh fa juga selainnya dari huruf-huruf bertentangan dengan keberadaan hukum itu tidak bisa tegak kecuali dengan yang berbilang. Ya, sampai di sini ada yang mau disampaikan, paham itu? Wahsus biha alladzi la yughni madbu'uhu kasaffa hadza abni. Ya, di sana ada yang ada sebagian ada yang menambahkan banyak sekali lebih dari 10. Cuma kalau di seperti itu ya lama ya katanya ya. Hah? Apa? Yang mana? Di An-Nahl itu bukan? Selain istimal waw itu, istimal waw fil ma'iyah aksar, penggunaan wawu ya dengan makna ma'iyah, kebersamaan, itu yang banyak. Ini belum dibaca ya? Dibaca belum? Belum malah, belum dibaca ini. Mau diulangi? Terlewatkan. Istimal waw fil ma'iyah aksar, penggunaan wawu dengan makna kebersamaan, itu yang paling banyak, yang paling sering. Ya, itu yang paling sering. Wa fi taqaddumi ma qablaha katsir, adapun penggunaan wawu untuk menunjukkan makna bahwasanya apa yang sebelum wawu mendahului secara hukum itu banyak. Kalau tadi paling banyak, yang kedua banyak, ya. Wa fi ta'khurihi qalil, dan penggunaan wawu untuk makna bahwasanya yang sebelum wawu itu secara hukum diakhirkan itu sedikit, sedikit, ya. fatakunu inda tajarrudi 'anil qara'ini lil ma'iyah bi arjahiyah. Ah itu. Sehingga jadilah ketika kosong kalamnya dari qarinah-qarinah, ya, itu untuk makna ma'iyah bi arjahiyah, di atas sisi yang rajih. Ah, paham itu ya? Hasyiah Subban. Apa? Alaf tu ma'an. Apa yang ditanyakan? Oh iya iya. Iya itu yang semisal itu. Ya. Apa tadi alaf tuha tibnan wa ma'an barida ya? Karena alafa itu untuk makanan. Ya. Sama ya. Itu banyak yang sering didapati. Wa ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Kemudian, ha? Apa berarti? Yang pasnya tafsirnya, kalau tabawwa mempersiapkan rumah, kalau al-iman apa? Jangan lupa, yang pasnya apa? Apa qabilu atau semisal itulah, ya, ataupun apa yang ada iman, menetapi keimanan. Coba cek lagi ya. Ya, ya hang balik pada al-ma'ani. Karena makna-makna yang dikandungi oleh fa ma'ani dan juga selain fa dari huruf-huruf bertentangan dengan keberadaan hukum yang tidak tegak kecuali dari yang muta'adid, dengan yang berbilang. Ya, sebelum di lanjut proses dulu aja ya. Nanti kita ambil 2 bait lagi lah. Sudah berapa baitnya? Itu 2, 4, 5, 6, 7. 7 sepertinya ya. Kalau 10 lumayan ya. Insyaallah nanti kalau belum sempat selesai ya kita pakai waktu sore lah. Ya, sebelum jangan sampai enggak selesai gitu ya. Kita selesaikan. Di akhir-akhir bahasanya sorof. Pendek-pendek kok. Pendek-pendek. Yang beratkan hafalannya. Kalau banyak-banyak. Al-halu wasmun fadlagul muntasibu mufimu fi halin kafardan al-habu wa kawnuhu muntaqiyan mustaqfa yaglibu lakin laisa mustahakwa wa yakthurul jumudu fi sirin wa fi mubdi ta'ulin mila takallu fi kabihumudan bi kadayadan biyad wa karo zaidun azulan ayika asad wa halu in urri farawdan fataki tankirahu ma'nan kawahdaka jtahid wa masdarun munakkarun halan yakwa بكثرين كبغرة زيل طلع ولم ينكر غالبا ذو الحال إلا متأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفي أو مضاهي كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسلا وسبق حال ما بهرف جر قد أبوى الأمن وفقد ورد ولا تجيز حالا من المضاف إلا إذا اقتضى المضاف عمله وكان جزء ما له أضيف أو من جزئه فلا تحيف والحال إن يصب بفعل صرف أو صفة أسفار المصرفة فزايز تقديم كمسرعا ذا راحل ومخلصا زيد دعا وآمل دمن معنى فيه حروفه مؤخرا يعمل كتلك ليت وكأن ولد الرحم سعيد مستقرا في هجر ولو زيد المفرد ألفه من أم معانا مستجاز لم يهين والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد وعلم غير مفرد وعام الحال بها قد أكد في نحو لا تعد في الأرض مفسدا وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر وموضع الحال تجيء جملة جاء زيد وهو ناوي الحلا وذات بل إن مضارع ثبت حوى ضميرا ومن الواو خلت وذات واو بعدها المبتدا له المضارع يجعلن مسندا وجملة الحال سوى ما قدم بواو أو بمضمر أو بهما اسم بمعنى من مبين النكر ينصب ضميرا بما قد فسر كشفين أرضا وكفيز مرا ونوين عسا وتمرا وبعد ذي ونهو يجل إذا وفتها كمد هند غذا والنصب بعد ما أضيف وجباه كان مثل من الأرض ذهبا والفاعل ما نصبا بأفعال مفضلا كأن تعالى منزلا وبعد كل ما اقتضى تعجبا ميز كأكرم بأبي بكر أبا والجرم من إن شئت غير ذي العدد والفاعل معنى كتب نفسا تفت وعامل التمييز قد مطلقا والفعل ذو التصريف نزرا سبقا هك حروف الجر وهي من إله استقلها شعدا في نال مضمن ضرب اللام كي واو وتا والكاف والباء والعل ومتى بالظاهر اخص منذ مذ وحتى والكاف والور والباء والتاء واخصص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكرا والتاء لله ورب وما رواه من نهو رباه بدا نزل كذاك هوى نهو أتى بعيض بين ابتري في الأمكنا بمن وقد تأتي بدل أزمنة وزيد في نفع النشي به فجر كرة كما لباغ من وفر الانتهى حتى ولام وإلى ومن وماء المثمان بدلا واللام للملك وشبه واللام للملك وشبه وفي تعالية أيضا وتعيين كفي وزيد والضرقية تستر مبا وفي وقد يبينان سببا البستان وعدي أو إذا السقي ومثل ما ومن وعن بها انتقي على للإستيلاء وما نفي عن بها تجاوزا عن من قد فطن قد تجي موضع بعل وعلا كما على موضع عن قد جنلا شبي بكاف وبها التعليل قد يولى وزائلا لتوكيل ورد السوم أسما وكذا وعلا من أجل ذا على إمام دخلا ومذ منذ اسمان حيث رفعا أو الأثين كجيت مدعا وإن يجر في مذين فكم منهما في الحضور معنى في السبن وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يوقع عمل قد علما وزيد بعد رب والكاف فكف قد يليهما وجر لم يكف وهدفت رب وجرت بعد بل والف وبعد الواو شعد العمل وقد يجر بسوى رب لدى حتف وبعده يرى مضطردا بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى نون أنت للي ربا وتنوينا مما تضيف تلك تريسينا والثاني يجر ونوي منه في إذا لم يسر إلا ذاك ولا مأخوذا لما سوى دينك وسوس ولا وعاته التعريف بالذي تلا وأي شابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يؤذل كرب رجين عازم الأمل مروع القلب قليل الخيال وذل يدافة اسمها لفظية وتلك مهضة ومعنوية ووصل البدا المضاف مكتفر وصلت بسانك جاري سار أو بالذي له أضيف سانك ذيل الضريب رأس الجاني وكونها في الوصف كافن وقوم مسنن وجما سبيله التبع وربما اكسب سن أول تانسا إن كان لحسب مهلا ولا يضاف سن ما به التهت منا أو المهما إذا ورد وبعد الأسماء يضاف أبدا وبعد زكوتات لفظ مفردا وبعد ما يضاف حتما امتنى إله حسما ظهرا حيث وقع كواهد لبي ودوى لسعدي وسد إله يدي للبي وألزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن نوى يهتمل إفراد إذا ما كإذ منا كإذا تفجواز النوه هنا جانب وابن وعرف ما كإذ كتدري واختر بنا مطلو فيل بنيا وقبل فيل مراب ومبتدع عرف ومن بنى فلن يفند وألزم إضافة إلى جمل الأفعال كون إذا تلا لمفهم اثنين معرف بلا تفرق نضيف كلتا وكلا ولا تضيف لمفرد معرف أيا وإن كررتها فأضف أو تنوي الأجزاء وسوسا بالمعرفة موصولة أيا وبلا صفة وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا كامل بها الكلام وألزم إضافة ند فجر ونسب قدرة بها أنهم ندر ومع ما فيها قليل ونكل فتن وكسن سكون يتصل مؤمنا غير نادم تما له أضيف نويا مع أضيما قبل كغير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعلو وأعرب نسبا إذا ما نكر قبلا وما من بعده قد ذكر وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما أضيف وربما جر الذي أبقى كما قد كان قبل حسب ما تقدم لكن بشرط أن يكون ما أضيف مماثلا لما عليه قد أضيف ويدفثان فيبقى الأول كاله إذا به يتصل بشرط أتن وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأول فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا عجز ولم يؤب فصل يمين اضطرارا وجد بأجناب أو بنات أو نداء آخر ما أضيف للأكثر إذا لم يكن مؤتلا كرام أو قضاء أو يكون وقضى أو يكون كابنين وزيدين فذي جميعها لأباد فتوها تذي وتبقوا مليا فيه والواو إن ما قبل واب ثم فاكسره يهون وألفا سلم وفي المكسور أن هذين انقلابها يا حسن بفعل المصدر الفك في العمل إن كان مضيه بمادلي إن كان فعل ما أو ما يهول محله والاسم مصدر أمل وبعد جره الذي أضيف له وبعد جره الذي أضيف له كمل بنسب أو برفع أو كمل بنسب أو برفع عمله وجر ما يتبع ما جر ومن يتبع في ومن رعى في الإتباع المحل فحسن. قال الناظم رحمة الله عليه كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزره وولي استفهاما أو حرف ندا أو نفيا أو جاء صفة أو مسندا وقد يكون نعت محذوف عرف فيستحق العمل الذي يصف إن يكن صلة ألف في المضي وغيره إعماله قدر تضي فعالون أو مفعالون أو فعولوا في كثرة عن فاعل بديل فيستحق ما له من عمل وفي فعيل قل ذا وفعل وما سوى المفرد مثله جعل في الحكم والشروط حيث ما عمل وانسب بذي الإعمال تلو المخفض وهو للنصب ما سواه مقتضي والجرء وانسب تابعا الذي انخفض كمبتغي جاه ومالا من نهض وكل ما كرر الاسم فاعل يعطى اسم مفعول كمثل يعطى اسم مفعول بلا تفاضل فهو كفعل صيغ للمفعول في معناه كالمعضى كفافا يكتفي وقد يضاف ذا الى اسم مرتفع منا كمحمود المقاصد الوارع فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد وفعل اللازم بابه فعل كفرح وكجلا وكشلل كفرح وكجوا وكشلا وفعل اللازم مثل قعدا له فعول باضطراد كغدا ما لم يكن مستوجبا في عالا أو فعلانا فدري أو فعالا فأول لذ امتناع كابا والثاني للذي امتضى تقلبا لذا فعال أو لصوت وشمصر وصوت للفعيل كصهل فعلة فعلة لفعلا كسهل الأمر وزيد جزلا وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النار كسخط ورضا وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس تقديس وزكيه تزكية وأجمل إجمالا من تجملا تجملا واستعد استعاذة ثم أقم إقامة وغالبا ذا التلازم وما يلي الآخر مد وافتها مع كسر تلو الثاني مما افتتحا بهمز وصل كاصطفى وضم ما يربع في أمثال قد تلملما فعلال لو فعللة لفعللا واجعل مقيسا ثانيا لا أولا وفعل الفعل والمفعلة وغير ما مر السماع عدلة وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة في غير ذي الثلاث بت المرة وشذ فيه هيئة كالخمرة. Kemudian bait berikutnya. والفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال والفاء للترتيب باتصال فاء maknanya untuk tertib urutan yang kedua datang setelah yang pertama باتصال disertai dengan اتصال يعني apa تعقيب اتصال هي تعقيب yang kedua langsung datang dengan yang apa setelah yang pertama. Jadi fa maknanya itu tertib urutan disertai dengan ittisal. Yaitu apa? Adanya apa? Ittisal. Menyambung gitu ya, ittisal dengan disertai dengan ittisal. Menyambung. Ini ta'kid nanti akan ada datang maknanya. Wa tsumma li tartibi bin fisalin. Adapun tsumma juga sama dari sisi maknanya itu tertib urutan yang kedua datang yang pertama, tapi disertai dengan infisal. Ada infisal jarak, ittisal langsung, tidak ada jarak. Nah itu fa. Ya kadang juga, kadang fa datang dengan makna tertib, ta'kib disertai dengan sababiyah. Ini tambahan. Kadang wa tufidu al-fa ma'a tertib wa ta'kib as-sababiyyata. Kadang fa bersama makna tertib dan ta'kib juga dengan makna sababiyah. Fadzalika ghalibun fi 'atfil jumal. Itu umumnya terjadi pada pengatofan jumlah kepada jumlah dengan fa. Maka di situ ada makna tambahan dari dua makna fa, tartib dan ta'kib, yaitu sababiyah. Was sifat juga ketika mengatofkan sifat kepada sifat. Paham? Jadi fa dengan makna, dengan dua makna yang tadi tartib dan ta'kib, kadang juga ditambahkan dengan makna yang ketiga, sababiyah. Kapan itu terjadi? Terjadi umumnya ketika mengatofkan jumlah kepada jumlah atau sifat kepada sifat. Contoh yang pertama itu apa? Mengatofkan jumlah kepada jumlah. Fawakazahu Musa faqadha alaih. Maka Nabi Musa pun memukulnya. Faqadha alaih. Maka dia pun yang dipukul itu mati. Di sini ada makna apa? Tartib dan ittisal juga sababiyah. Al-waqz pemukulan adalah sebab al-qadha alaih, iya kan? Kematiannya. Contoh pengatofan sifat, dengan makna sababiyah. La'akiluna min syajari min zakum. Terus apa? Famali'una min halbutun. Benar-benar mereka ahlun nar akan memakan pohon zakum. Famali'una min halbutun. Sehingga mereka pun memenuhi perut mereka dengan pohon zakum. Famali'una. Ada makna sababiyah juga. Dengan makan, akhirnya dipenuhi makanan apa? Perutnya dengan syajarah min zakum itu. Syajarin min zakum. Dan diantara hal yang tidak sering terjadi, cuma itu juga benar, yaitu mengatofkan jumlah kepada jumlah tapi tidak ada mana sebabnya. Ini jarang. Wa min ghairi ghalib adamu sababiyah. Di antara yang tidak sering terjadi adalah pengatofan jumlah kepada jumlah dengan fa tapi tidak ada makna sababiyahnya. Itu juga ada. Tapi yang ghalib mengandungi mana apa? Sababiyah. Seperti laqad kunta fi ghaflati min hadza, apa istilahnya? Fakashafna 'anka. Sini kan bukan sebab yang sebelumnya. Sebelumnya bukan sebab dari yang setelahnya bukan. Juga contoh fa'akbalatimra'atuhu fi sarratin fasabkat wajhaha. Maka istrinya Nabiullah Ibrahim AS pun tatkala mendengar berita gembira dari malaikat, yaitu ke kehamilannya ataupun akan melahirkan seorang anak, maka dia pun memekik, menjerit senang. Fasokat, kemudian dia fasokat wajhaha, menampar wajahnya. Ini menunjukkan kekurangan akal kaum wanita. Si fasokat tidak ada mana sababiyah kan, menjerit apa kemudian menyebabkan menampar apa wajah, tidak kan ya. Juga contoh yang tidak ada makna sababiyah pengatofan sifat kepada sifat, fazajirati zajra. Itu apa? Fataliyati zikra. Juga tidak ada mana sebab. Jadi kalau mengatofkan jumlah kepada jumlah, sifat kepada sifat dengan fa, ada tambahan makna, yaitu apa? Sababiyah. Umumnya demikian. Kemudian disebutkan walfa li tertib. Fa itu untuk tertib, dan tertib ada dua macam. At-tertib nau'an. Tertib ada dua macam. Yang pertama tertib ma'nawi. Yang enggak tahu di sini disebutkan enggak ya? Tertib ma'nawi, urutan dari sisi makna. Tertib ma'nawi. Bobitnya adalah an yakuna zamanu, an yakuna zamanu tahaqquqil ma'na fil ma'tuf mutakhiran an zamani tahaqquqihi fil ma'tuf alayh. An yakuna zamanu tahaqquqil ma'na, agar waktu terwujudnya makna fil ma'tuf, pada ma'tuf, harus hafal banget ini ma'tuf dan ma'tufan istilah ini, harus agar zaman terwujudnya makna pada ma'tuf itu diakhirkan, an zamani tahaqquqihi, dari zaman terwujudnya ya makna fil ma'tuf alaih, pada ma'tuf alaih, agar waktu terwujudnya makna pada ma'tuf itu diakhirkan dari zaman terwujudnya makna pada ma'tuf alaih. Contohnya tadi, fawakazahu Musa faqadu alaih. Tertib. Mati dulu atau dipukul dulu? Ya, dipukul dulu. Ya. Di sini tertibnya maknawi. Kenapa? Karena terwujudnya makna pada ma'tuf, mana ma'tufnya mana? Faqadu Musa, fawakazahu Musa faqadu alaih. Ma'tufnya mana? Qadu alaih. Ini kan ma'tufnya. Dia diakhirkan terjadinya. Ya, dia diakhirkan dari zaman terwujudnya makna ma'tuf alaih. Ma'tuf alaih mana? Wa kazahu. Iya kan? Jadi zamannya qadha alaih diakhirkan setelah zaman apa? Pemukulan itu. Yaitu ma'tuf alaih. Kemudian yang kedua, tartib zikri. Tartib zikri. Urutan hanya dari sisi penyebutannya saja. Babitnya adalah wuku'ul ma'tuf ba'dal ma'tuf alaih. Wuku'ul ma'tuf ba'dal ma'tuf alaih bihasabit tahadduts anha. Bihasabit tahadduts anha la bihasabi zamaniha. Wuku'ul ma'tuf ba'dal ma'tuf alaih bihasabi at-tahadduts anha la bihasabi zamaniha. Tertib zikri adalah terjadinya ma'tuf setelah ma'tuf alaih. Terjadinya ini bihasabi tahadduts anha. Karena semata-mata melihat at-tahadduts anha, pengucapannya saja. Tidak berdasarkan waktunya. Pengucapannya saja gitu. Ingin di situ disebutkan ma'tufnya setelah apa? Ma'tuf alaih. Tidak melihat maknanya. Paham enggak? Dari sisi pengucapannya saja pengen mengucapkan ini dulu. Nah, di antara contoh ayatnya adalah yas'aluka ahlul kitab an tunzila alaihim kitaban minas sama' faqad sa'alu Musa akbar min dhalik faqalu arinallah jahrah. Di akhiril ayat. Di sini mana syaitnya? Yas'aluka ahlul kitab an tunzila alaihim kitaban minas sama' faqad sa'alu Musa. Ahlul kitab meminta kepadamu wahai Rasul alaihi salatu wasalam untuk kau menurunkan kepada mereka satu kitab dari langit. Faqad sa'alu Musa, dan sungguh mereka pun telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu dengan mengatakan arinallah jahrah. Mana yang duluan dari sisi waktu antara qad sa'alu Musa dengan sa'al ahlul kitab, yas'aluka ahlul kitab? Ya ma'atuf dulu qad sa'alu Musa. Ya, tapi dalam penyebutan disebutkan apa? Ma'atuf alaih. Ya. Itu zikri. Tartib dari sisi penyebutannya saja. Tidak melihat zamannya gitu loh. Tidak melihat zamannya. Ya. Di sini kan ma'atuf yaitu apa? Qad sa'alu Musa datang setelah ma'atuf alaih yaitu apa? yas'aluka ahlul kitab, ya, hanya dari sisi penyebutan, tidak dari sisi zaman. Kalau dari sisi zamannya itu dulu, qad sa'alu Musa dulu. Ya, kalau tartib zikri kan berarti ini dulu disebutkan, ya. Kemudian baru yas'aluka. Tapi ini tartibnya apa? Kalau tartibnya maknawi, sedangkan di sini tartibnya apa? Zikri. Wal fa li tartibi bittisali, bittisal ta'qib, ya. Tidak ada senggang waktu, bersambung gitu. Fa untuk mana tartib dan bersambung. Wa summa, kemudian summa untuk tartib dengan adanya infisal, senggang waktu, jarak waktu. Ay tadullul fa ala ta'akhuril ma'tufi 'anil ma'tufi 'alaihi muttasilan bihi, yakni makna bait ini adalah bahwasanya fa menunjukkan kepada ta'akhuril ma'tuf, diakhirkannya ma'tuf dari ma'tuf 'alaihi dalam keadaan muttasilan bihi, ma'tuf tersebut bergandengan dengan ma'tuf 'alaihi. Disebutkan dalam catatan kaki di situ bahwa maysama ta'qib, yang seringkali disebut dengan ta'qib, bahwa fi kulli syai' bi hasabi dan ta'qib, pada segala sesuatu sesuai dengan keadaannya masing-masing. Iya. Thumma amatahu fa aqbarah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikannya dan menguburkannya. Kan begitu mati enggak langsung dikubur, ya. Ada senggang waktu, tapi ketika enggak begitu lama disolati dikubur, ya, itu termasuk ta'qib. Ya. Wal ittisalu bihi allazi dzakaru nisbi yakhtalif min amrin ila akhar, dan ittisal, keterkaitan, kebersambungan, ya, dengannya yang disebutkan oleh musannif itu nisbi, sifatnya nisbi, yakhtalif min amrin ila akhar, berbeda-beda antara satu keadaan, satu urusan dengan urusan yang lain. Taqul, jadi antara contoh ta'qib adalah tazawwaja zaidun fa wulidalah, Zaid nikah kemudian wulidalah, terlahir untuknya seorang anak, punya anak itu. Ya. Fa ta'ti bil fa, engkau datangkan dengan fa, litufida, untuk memberikan faedah bahwasanya al wiladah, kelahiran anak Zaid, lan tata'akhkhar 'ani zawaj, tidak terlambat dari masa pernikahannya. Kalau misalnya punya anak setelah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, berarti ini tidak menggunakan fa, ya. Karena al wiladah, kelahiran tidak tertunda dari masa pernikahan, illa, kecuali tertundanya itu bimiqdari ma yalzamahu alhamil, kecuali seukuran waktu yang dilazimi oleh kehamilan. Ya. Fahiyya mutasilah bizawaj, dan kehamilan itu bersambung dengan pernikahan. Amro lazimiha, melalui kelazimannya, alladhi ka'annahu minha wa huwa alhamil, yang mana seolah-olah kehamilan itu minha, termasuk dari kanahu minha wahu alhamil, seolah-olah dia termasuk darinya wahu alhamil, yaitu alhamil. Fahiyya mutasilah, ia kembali mana? Wiladah, ya. Al-wiladah itu bersambung dengan az-zawaj melalui kelazimannya, yaitu melalui hamil gitu, ya. Itu jadi fahiyya, maka wiladah itu mutasilah bizawaj, bersambung dengan pernikahan. Abro, melalui kelazimannya. Kelaziman dari wiladah itu apa? Ya, hamil. Ya. Abro lazimih alladzika annahu minha, yang mana itu seolah-olah dia termasuk darinya, dari al-wiladah, yaitu hamil. Ya. Insyaallah jelas ini. Ya kan? Wa yalzamu ahyanan ta'wila ma yaridu mimma fihi adamu tisalin ma si'malil fa, kaqawli ta'ala ahlaknaha faja'aha ba'suna. Dan kadang butuh untuk ditakwil, kadang butuh untuk menakwil, ma yaridu, apa yang datang dari penyebutan fa, mimma fihi adamu tisal, pada apa yang mengesankan di situ tidak adanya kebersambungan. Masih malil fa, bersama dengan penggunaan ma. Saya ulangi, kadang mengharuskan untuk menakwil apa yang datang dari kalimat yang padanya di situ tidak ada ittisal, makna kebersambungan dengan penggunaan fa. Contoh, ya, ahlaknaha faja'aha ba'suna, kami hancurkan negeri tersebut, maka datanglah kepada negeri tersebut azab kami. Secara apa? Secara maknanya kan sepertinya demikian ya. Ahlaknaha faja'aha ba'suna. Kami binasakan, kemudian kami datangkan kepadanya ba'suna. Lihat. Sepertinya kan tidak ada apa? Ittisal, iya kan? Karena yang namanya ihlak tentunya setelah datang apa? Ba'ts dulu. Maka di situ ada penakwilan makna. Ya, li'anna al-ihlak, kenapa perlu ditakwil? Katanya li'anna al-ihlak mutaakhir an maji'il ba'ts, karena penghancuran, pembinasaan itu tentunya mutaakhir, datang terakhir setelah datangnya al-ba'ts dulu, musibah dulu, iya kan, azab dulu. La li'annahu natijatuhu, bukanlah ia hasil dari apa? Al-ihlak. Ya. Saya ulangi, li'anna al-ihlak, karena pembinasan mutaakhir, itu diakhirkan dari kedatangannya al-ba'ts. Li'annahu, saya ulangi. Li'annahu natijatuhu, karena dia ihlak adalah hasil dari apa? Datangnya azab. Ya. Sehingga katanya takwilnya, aradna ihlakaha faja'aha ba'suna. Maksudnya, ahlaknaha, yani aradna ihlakaha, yang hendak kami binasakan. Maka kemudian, ja'aha ba'suna, datanglah kepada negeri tersebut, yang zalim, yang kufur, azab kami. Ya. Juga semisal ayat, akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa. Allah mengeluarkan rumputan yang hijau, faja'alahu ghusaan ahwa. Kemudian Allah jadikan rumput tersebut kering, lebih dekat ke warna hitam. Di sini kan sepertinya tidak ada itisol ya. Dikeluarkan rumput hijau kemudian langsung apa? Kering, menghitam gitu. Wa ja'aluhu aswad laisa muttasilan bi ikhrajih, menjadikan rumput itu aswad, hitam, tentunya tidak bersambung dengan ketika mengeluarkannya dalam keadaan hijau. Takwilannya, nah saja yang pertama ini saya masih kurang paham, dan saya cek tidak ada di kitab yang lain, adanya dua yang terakhir. Di sini takwil yang pertama, muddatu kauni akhbar yani'an muttasilah bil ikhraj. Masa keberadaan rumput tadi hijau yani' segar muttasilah, itu bersambung dengan ikhraj, dengan pengeluarannya. Iya, bersambungnya dengan ikhraj. Jadi bersambungnya bukan dengan itu, ja'alahu mungkin. Jadi masa keberadaan rumput tadi hijau segar, itu bersambungnya dengan ikhraj. Yang kedua dan ketiga yang jelas, akhrajal mar'a, takdirnya fama bab muddatun faja'alahu hudha'an. Akhrajal mar'a, Allah mengeluarkan rumput-rumput yang hijau, fama bab muddah, kemudian berlalu masa, faja'alahu hudha, maka Allah jadikan rumput tadi kering menghitam. Nah itu. Jadi ada yang mahdhuf di situ. Famabad mudah faja'alahu. Atau yang ketiga, innal fa basaifa qad tanubu manaba thumma. Kadang dia menggantikan makna thumma. Fatahmil makna tartib bin fisal, sehingga dia mengandungi makna tartib dengan adanya infisal. Seperti dalam ayat قال ذلك خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. معناها apa itu, خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. Tapi di situ maknanya fa ya, maknanya wawu, bukan itu, keliru ya. Al-muhim, kadang huruf itu menggantikan posisi huruf yang lain. Ya. Antum cek mungkin di kitab yang lain ada. Kemudian yang ke berapa tadi? Sampai di mana tadi? Tadullul fa itu ya. Fa menunjukkan diakhirkannya ma'tuf dari ma'tuf 'alaih dalam keadaan muttasilan bih, ma'tufnya bersambung dengan ma'tuf 'alaih. Ah itu apa? Fa. Wa tsumma, kemudian tsumma. Ya. Tsumma juga sama seperti halnya fa. kadang untuk tertib apa? Zikri, kadang untuk tertib apa? Ma'nawi. Ala ta'akhurihi anhu munfasila. Kemudian thumma ala ta'akhurihi anhu munfasila, menunjukkan kepada diakhirkannya ma'atuf dari ma'atuf alaih dalam keadaan apa? Munfasila, adanya senggang waktu, yakni mutarakhin anhu, adanya tarakhi, terjadinya ma'atuf itu setelah ma'atuf alaih dengan apa? Ada senggang waktu. Contoh ja'a zaidun fa amrun, kalau ini langsung. Wa minhu qawlu ta'ala alladhi khalaqa fa sawwa. Ya. Wa ja'a zaidun thumma amrun, ini tarakhi. Wa minhu qawlu ta'ala wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfah. Ini kan ada apa? Senggang waktu. Thumma min nutfah. Awal pertama kan diciptakan Nabi Allah Adam dengan apa? Turab. Dan setelah itu anak keturunannya dari nutfah. Ada juga yang berpendapat bahwasanya fa itu atau summa itu bukan untuk tertib. Ada juga yang berpendapat summa bukan untuk tertib, ya. Berpegang teguh dengan ayat khalaqakum min nafsi wahidah thumma ja'ala minha zawjaha. Khalaqakum min nafsi wahidah, Allah ciptakan kalian dari jiwa yang satu. Thumma ja'ala minha zawjaha. Kemudian Allah jadikan darinya zawjaha. Nah, saya jadi jawab bahwasanya di situ thumma dengan makna wawu. Iya, thumma dengan makna wawu. Karena dalam ayat yang disebutkan huwallazi khalaqakum min nafsi wahidah wa ja'ala minha zawjaha. Nah, kemudian satu lagi kita ambil. Wakhsus bi fa'in atfa, wakhsus bi fa'in atfa ma laysa silah 'ala alladhi istaqarra annahu silah. Khususkanlah, ini kehususan apa? Fa sekarang. Khususkanlah dengan fa. Atof, ya. Pengatofan apa yang laysa silah, dia bukan silah. Pengatofan jumlah yang dia bukan silah kepada jumlah yang alladzi saqarra annahu silah, telah tetap bahwasanya dia sebagai silah. Khususkanlah dengan fa pengatofan jumlah yang dia bukan silah kepada jumlah yang telah tetap dia sebagai silah. Jadi fa ini bisa mengatofkan jumlah yang dia tidak cocok sebagai silah kepada jumlah yang datang sebagai silah. Ikhtasatil fa bi annaha ta'tif ma la yasluh an yakuna silah li khuluwihi an dhamiril mausul. Ala ma yasluh an yakuna silatan. Fa dikhususkan dengan bahwasanya fa itu bisa mengatofkan jumlah yang la yasluh an yakuna silah, tidak cocok untuk menjadi silah. Kenapa tidak cocok untuk menjadi silah? Li khuluwihi an dhamiril mausul, karena jumlah tersebut kosong dari mausul. Apa? Dhamir mausul. Karena jumlah tersebut kosong dari apa? Dhamir mausul. Bisa diatofkan dengan apa? Fa. Jumlah yang tidak cocok sebagai silah karena dia kosong dari mausul kepada jumlah yang yasluh an yakuna silah, jumlah yang cocok untuk dijadikan silah. Kenapa cocok? Lishtimalihi ala dhamir, karena ia mengandungi dhamir. Paham itu? Contoh alladhi yatiru fayaghdab zaidun adzubabu. Sesuatu yang yatiru terbang sehingga Zaid marah adalah dzubab, lalat. Di sini diatofkan jumlah yang tidak cocok sebagai silah, yaitu yaghdabu Zaidun, kepada jumlah yang cocok sebagai silah yatiru. Kenapa yaghdabu Zaidun tidak cocok sebagai silah? Karena tidak ada dhamir yang kembali kepada alladzi, ya kan? Kenapa yatiru cocok sebagai silah? Karena dia ada dhamir huwa kembali kepada alladzi. Itu dengan fa bisa diatofkan. Ya Rabbi alladzi mubtada khabarnya adzubab. sesuatu yang terbang sehingga menyebabkan Zaid marah adalah apa? Lubab. Nanti akan kita tambahkan. Kalau di sini hanya silah ya. Ada tempat yang lain. Ya walau qulta wa yaghdab, seandainya kau ganti wa yaghdabu Zaid atau thumma yaghdab Zaid lam yajuz, maka tidak diperbolehkan. Lian alfa tadullu ala sababiyah. Karena fa menunjukkan kepada sababiyah. Ini kan ada sebabnya. Kenapa Zaid marah? Karena ada lalat terbang. Fastaghna biha 'anil rabit, sehingga dengan makna sababiyah yang ada pada fa, fayaghdabu Zaid itu mencukupi jumlah tersebut dari rabit. Walau qulta, seandainya kau katakan allazi yatiru wa yaghdabu minhu Zaidun adzubabu, dengan menampakkan apa? Dhamirnya allazi yatiru wa yaghdabu minhu, disebutkan itu apa? Dhamir yang berada pada mausulnya. Allazi yatiru wa yaghdabu minhu, berarti masing-masing jumlah di sini cocok sebagai silah semua kan? Karena ada rabitnya semua. Allazi yatiru huwa wa yaghdabu minhu ha. Kalau dikatakan allazi yatiru wa yaghdabu minhu Zaidun adzubabu jaz, boleh. Pakai wawu boleh. Iya. Li'annaka ataita bidhamir ar-rabit, karena engkau telah mendatangkan dhamir rabitnya. Ya. Ini salah satu. Masih ada yang lain. Juga yang sebelum kita tambahkan yang lainnya nomor 4 ada catatan yang disebutkan. Wa mimma ikhtasat bihi al-fa annaha ta'tif al-mufassal 'ala al-mujmal, di antara kekhususan fa yang lainnya adalah bahwasanya fa itu bisa mengatofkan sesuatu yang mufassal, rinci kepada yang mujmal. Ma'atihadihima ma'na, persamaan dengan makna keduanya sama. Wa min dzalika qauluhu ta'ala, di antara contohnya ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nada nuhur rabbahu faqala. Ya, faqala. Di sini diatofkan mufassal qala. Ini qala kan lebih khusus daripada nada, menyeru. Ya, diatofkan qala kepada nada. Ya. Dan maknanya sama. Satu, wa tartifi mithli hadza dzikri la ma'nawi. Urutan yang semisal ini itu zikri bukan ma'nawi. Nah, sekarang kita tambahkan. Jadi perlu kita tahu walaysa al-hukm khasan bisilah. Hukum ini tidak dikhususkan pada silah. Kalau yang disebutkan dalam bait kan sepertinya khusus bagi silah ya. Wa khusus bi fa'in 'affa ma laysa silah tuh. 'Alladzi saqara annahu silah. Jadi walaysa al-hukm khasan bisilah. Bal bahkan juga al-khabar bisa. Al-khabari wa na'at juga pada na'at. Juga pada hal, karena masing-masingnya bisa datang sebagai jumlah kan, khabar, na'at, hal, demikian pula. Bobitnya apa? Ya, bobitnya wa bobit li dzalika kulliha, bobitnya adalah khulul jumlah minar rabit. Ah itu. Jumlahnya kosong dari rabit. Wa wujuduhu fil jumlah as-shalihah. Kemudian rabit tersebut ada pada jumlah yang salih, yang benar. Ya. Contoh khabar sekarang ya, contoh khabar. Saya nukilkan dari dalil salik. An-nakhlu yar'ahu al-fallah fayakthuru thamaru. An-nakhlu yar'ahu al-fallah fayakthuru thamaru. Ya. An-nakhl pohon kurma yang yar'a dipelihara oleh al-fallah petani itu, fayakthur, maka yakthur sama asamaru, buahnya banyak. Ya, buahnya menjadi banyak. Di sini yakthuru asamar diatofkan ke mana? Yar'ahu al-fallah, iya kan? Yar'ahu al-fallah adalah jumlah apa? Khabariyah, iya kan? Khabar di an-nakhl. Iya kan? An-nakhlu yar'ahu al-fallah fayakthuru samar. Di sini yakthuru pada jumlah yakthuru samar tidak ada dhamir yang kembali kepada an-nakhl, iya kan? Kalau pada yar'ahu al-fallah ada ha. An-nakhlu yar'ahu al-fallah. Maka fayakthuru samar harus dengan apa? Dengan fa, fayakthuru samar. Ya. Kemudian contoh na'atnya, jumlah na'at. Hadza rajulun qama ala tarbiyati auladihi fastafada al-auladu. Contoh na'at, hadza rajulun qama ala tarbiyati auladihi, orang ini menegakkan, menunaikan kewajiban mendidik anak-anaknya. Fastafada al-auladu, sehingga anak-anaknya bisa mengambil faedah. Fa di sini. Fastafada al-auladu. Lihat di sini, hadza rajulun qama ala tarbiyati auladihi, qama ala jumlah fi'liyah ini kan? Sebagai apa ya Rabbnya? setelah nakirah hadza rajulun qama ala tarbiyati auladi na'at. Setelah itu datang jumlah berikutnya. Ya. Yang tidak cocok sebagai na'at ya kan. Kenapa? Karena kosong dari rabit kan. Fastafadal aulad, maka anak-anaknya pun mengambil faedah. Kalau pada jumlah yang pertama cocokkan sebagai na'at dengan qama ala tarbiyati auladi. Kenapa? Karena ada rabitnya. Ya kan? Aman rabitnya. Hadza rajulun qama ala tarbiyati, ada para qama, ada huwa. Ya. Adapun pada fastafadal aulad ada enggak rabitnya? Tidak ada. Maka pakai fa. Ya. Kemudian contoh hal. Aqbala al-faizu yatahallal wajhuhu. Datang pemenang juara itu yatahallal wajhu dalam keadaan hal ini kan yatahallal hal dalam keadaan wajahnya berseri-seri bersinar. Aqbala al-faizu yatahallal wajhu. Fa tansharihu as-sudur, maka dada-dada manusia pun menjadi lapang. Fa tansharihu as-sudur. Di sini yatahallal wajhu. Ini jumlah haliyah dan cocok dia sebagai jumlah haliyah karena ada rabitnya. Yaitu apa? Ha wajhuhu ha, kembali kepada al-faiz. Adapun tansyariha as-sudur tidak ada di situ rabitnya. Maka dengan fa digandengkannya, fa tansyariha as-sudur, tidak boleh dengan selainnya. Ya. Sudah semua? Ya tahallal ya berseri bersinar wajahnya. Di antara contoh dalam ayat Al-Qur'an adalah fa'asallahu ayyatiya bil fathhi. Anda sudah hafal kan? Fa'asallahu ayyatiya bil fathhi aw amrin min 'indihi ya fa yusbihu 'ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kemenangan atau perintah urusan dari Allah. Fayusbihu, sehingga jadilah mereka atas apa yang mereka rahasiakan pada diri-diri mereka. Ya, penyesalan atau menyesal. Di sini, fayusbihu. Ya, fayusbihu. Diatofkan ke mana? Fa'asallahu. I'rabnya apa? Fa'asallahu. Isimnya asa kan? Khabarnya mana? Khabarnya asa. An ya'tiya bil fathi. Cocok enggak dia untuk jadi khabar? Cocok. Karena ada robitnya ya kan. An ya'tiya huwa, kembali kepada Allah kan. An ya'tiya bil fathi au amrin min indih. Setelah itu apa? Fayusbihu ala ma'asar fi anfusim nadimin. Gak ada di situ robitnya. Ya kan. Kembali kepada Allah gak ada. Ya itu juga. Fayusbihu ala ma'asar fi anfusim nadimin. Kenapa di sini yusbihu mansub? Karena fasawadiyah. Ya. Ya apaf juga. Huruf apaf juga. Fasawadiyah juga sama huruf apaf. Yang didahului dengan apa? Asa itu sama-sama taroji. Ya cukup dulu. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanallah wa bihamdik. Shudullahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.